الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوان في الدين أعزكم الله ومسلمين يعني مولاكنا الله سبحانه وتعالى kita masuk pada kitab الأدب المفرد pada bab قصص العبد قصصnya seorang budak. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان ومن ceritakan kepada kami محمد بن يوسف dan قبيصة keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami سفيان kalau Muhammad bin Yusuf dan Qabisah mengatakan hadatsana Sufyan, berarti Sufyan ini adalah Sufyan Tsauri. An Habib bin Abi Thabit an Maymun bin Abi Shabib an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan la yadribu ahadun 'abdan lahu wa huwa zalimun. وهو ظالم له إلا أقيل منه يوم القيامة. Tidaklah seorang memukul budak dalam keadaan dia zalim dalam memukul budak tersebut, إلا أقيل منه يوم القيامة, kecuali akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Dalam keadaan kita sudah ketahui bersama bolehnya memukul budak untuk mendidik mereka, ya. Tetapi ketika pukulan tersebut zalim, di luar daripada kesalahan mereka, maka justru perkara tersebut akan dihisab, dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat, ya. Demikian sanad yang sahih, sehingga asar ini, riwayat ini dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada kita untuk ihsan alal abd, untuk kita berbuat baik kepada seorang budak, warifq bihim, untuk kita berlaku lembut terhadap mereka, dan jangan sampai memukul mereka dengan zalim, dengan melampaui batas. Kemudian riwayat ini pula memberikan faedah kepada kita, bayanu annahu yuqtassu minal zalim lil madluh wa minal baghi lil mabghi alaihi yawmal qiyamah, bahwasanya perbuatan zalim seseorang akan dikisos dan dituntut oleh orang yang dizalimi. Setiap orang yang berbuat melampaui batas akan dituntut kepada korbannya, oleh korbannya pada hari kiamat. Akan dituntut oleh korbannya pada hari kiamat. Sehingga semua kezaliman, semua tindakan yang melampaui batas, semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua itu mengandung takhwif minadzulmi waldzhi, yaitu asar ini, riwayat ini memberikan faedah untuk kita takut dan menanamkan rasa takut dari kezaliman dan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga mengatakan, haddatsana Abu Umar Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafs bin Umar, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far, beliau mengatakan aku mendengar Abu Layla berkata, kharaja Sulaiman fa'idha ala fadabatihi yatasaqatu min al-ari. Suatu ketika Salman al-Farisi keluar dari rumahnya, kemudian melihat makanan ya, daripada binatang-binatang ternak tersebut tercecer di luar daripada kandang. Ya. Faqala li khadimih, maka kemudian Salman al-Farisi mengatakan kepada budaknya, "Laula anni akhaful qisas la auja'tuka." Kalaulah aku tidak takut adanya qisas pada hari kiamat, aku akan pukul kamu dengan keras. Ya. Yakni dharban muwajjih. Pukulan yang keras ya, yang sangat menyakitkan. Ini kalaulah tidak ada qisas, tetapi karena adanya qisas, beliau tidak melaksanakan pukulan tersebut. Demikian sanad juga sahih, di mana walaupun kita tidak memukul budak ya, atau tidak memukul anak ketika mereka melakukan sebuah kesalahan karena takut qisas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu adanya tanbih wa ta'dib, perlu adanya diingatkan dan juga dididik. Alal ghaflah wal ihmali wal kasal. Jangan sampai budak atau anak tersebut lalai dari tugas-tugasnya ya, atau meremehkan tugas-tugasnya, atau malas dari apa yang menjadi tugas dan pekerjaannya. Walaupun tidak dipukul ya, tetapi harus diingatkan. Walaupun asar ini merupakan kasusnya terhadap budak, tetapi bisa dipakai pula untuk anak ya, bagi anak-anak kita. Dan kita sudah ketahui bersama dibolehkannya memukul anak-anak yang mereka keluar dari adab, dari etika, ketika usianya sudah 10 tahun dengan dharban mu'adzab ya, pukulan yang dibuat untuk mendidik adab. Tetapi ketika kita pandang pukulan tersebut belum waktunya kepada mereka, tetapi jangan lupa untuk mengingatkan dari kemalasan, kelalaian mereka. Sehingga dari sini juga menjelaskan wara'us salaf wa taqwahum wa khawfuhum min azabillah. Menjelaskan ketakwaan ulama salaf, takutnya para ulama salaf dari azab Allah dan hukuman-hukuman Allah. Sesuai dengan perkataan laula anni akhaful qisas, kalaulah aku tidak takut adanya qisas di hadapan Allah, la auji'tuka, aku akan pukul kamu dengan keras. Tapi karena takut adanya qisas, tidak dipukul atau dipukul tetapi tidak keras. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Rabi' قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه telah menceritakan kepada kami Abu Rabi'ah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Alla dari ayahnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addanna al-huquq ila ahliha hatta yuqada lisyatil jamma min asyatil qarna. Demikian hadis ini pula diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Benar-benar hak-hak masing-masing makhluk hidup akan ditunaikan kepada yang berhaknya. Hak-hak setiap makhluk hidup akan diberikan kepada yang berhaknya. Hatta yuqada lisyatil jamma min asyatil qarna. Sampai nanti pada hari kiamat, kambing atau domba-domba yang kehilangan tanduknya akan dipertemukan dan diadili dengan kambing yang tanduknya masih utuh yang mengalahkannya ketika ditanding. Ketika diadu antara kambing satu dengan kambing yang lainnya, atau misalkan kambing satu dengan yang lain itu mereka bertarung memperebutkan sesuatu, kemudian kalah yang satunya dengan putus qarannya, yaitu tanduknya, maka pada hari kiamat kedua kambing tersebut akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban atas kedzaliman masing-masingnya. Ini kambing yang mereka tidak dibebani syariat. Mereka tidak dibebani syariat, tidak dibebani untuk sholat, untuk zakat, untuk haji. Tidak dibebani dengan aturan-aturan perintah-perintah Allah atau larangan-larangannya. Tetapi ketika kezaliman itu terjadi di antara hewan, maka Allah akan mengadili hewan-hewan tersebut. Apalagi kalau kezaliman tersebut dilakukan oleh manusia, oleh jin, yang semuanya itu mukallaf, dibebani syariat. Adanya perintah, adanya larangan, adanya dosa, adanya pahala. Sehingga ikhwan fiddin a'azakumullah, ma dzakarahu fil hadis, apa yang disebutkan di dalam hadis ini, isyarun bi khuduratil amr. Apa yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahayanya perkara ini, perkara kezaliman, sangat berbahaya. Faqad yastahinu an-nas bi huquqil 'abid. Di mana banyak manusia yang mereka meremehkan, merendahkan hak-hak daripada budak. Hak-hak daripada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Hak-hak daripada pekerja bawahan. Ya. Dikarenakan memandang mereka rendah. Fa yadullu ma yakunu min al-qisas lisyatil jama' ala khuturatil amr. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di sini melalui lisan rasulnya menunjukkan bagaimana adanya qisas antara domba yang kehilangan tanduknya dengan domba yang mematahkan tanduknya, yang masih memiliki tanduk di kepalanya. Untuk menunjukkan bahwasannya bahayanya perkara ini, besarnya perkara kezaliman. Faqad akhraja Tirmidzi fi sunani wa dzakarahu Al-Albani rahimahullah wa musahhahaniyah fi sahih sunan Tirmidzi. Dan disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan disebutkan dengan disahihkan oleh Al-Albani dalam sahih sunan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qa'ada baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang yang duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah innali mamlukina yakdhibunani wa yakhununani wa ya'sunani. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa budak. Mereka sering berdusta, membohongiku. Mereka sering mengkhianatiku. Mereka sering melawanku, menentangku. Ya, padahal budak ini enggak pantas seorang budak atau pegawai ataupun ya karyawan untuk ya justru mendustakan, membuat kedustaan terhadap majikannya, atau mengkhianati majikannya, atau justru melawan. Dan ini tidak pantas, ini sebuah dosa. Kemudian orang tersebut mengatakan, wa ashtumuhum wa adribuhum, maka aku cela mereka, aku marahi mereka, aku pukul mereka. Fakaifa ana minhum, maka beliau mengatakan, bagaimana aku terhadap mereka, apakah aku dosa? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsabu ma khanuk wa asawuk wa kadzabuk wa iqabuk iyyahum, akan dihisab apa yang mereka khianati terhadapmu, apa yang mereka maksiati terhadapmu, apa yang mereka adakan kedustaan untuk menipumu, dan termasuk hukumanmu terhadap mereka juga akan dihisab. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dhunubihim, apabila hukumanmu sesuai dengan dosa mereka, sesuai dengan kesalahan mereka, kana kafaban laka wala alai, maka itu akan impas. Ya, engkau tidak dapat dosa, engkau tidak dapat pahala, dan engkau tidak dapat dosa. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dhunubihim kana fadlan lak, kalau hukumanmu di bawah dosa mereka, di bawah kesalahan mereka, maka ini akan menjadi pahala bagimu. Kalau sesuai, berarti sudah enggak ada pahala, enggak ada dosa. Kalau di bawahnya lagi, maka kelebihannya ini adalah sebuah keutamaan, sebuah pahala. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dhunubihim, tapi kalau hukumanmu terhadap mereka di atas dosa mereka, melebihi kesalahan mereka, uqtussa lahum minkal fadl, maka kelebihan daripada hukumanmu tersebut akan dikisas pada hari kiamat. Termasuk dalam kita menghukum anak-anak kita, murid-murid kita. Kalau kesalahan mereka besar, kita hukum yang setimpal, maka dari sisi hukuman tersebut impas. Kalau kita lebih sedikitkan, karena dosa-dosa mereka, tetap dikasih hukuman supaya mereka beradab, berakhlak, beretika, maka surga dapat pahala. Pahala karena di bawah, hukumannya masih di bawahnya, dan pahala dia mendidiknya. Tapi kalau kemudian ketika dia memukulnya, menghukumnya, melebihi daripada kesalahannya, maka justru akan adanya qisas, adanya perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kedzaliman-kedzaliman kita. Maka dalam kita memberikan hukuman harus terukur. Harus terukur sesuai dengan tingkat kesalahannya. Qalat, maka Aisyah menceritakan, fatanahar rajul wa ja'ala yabki wa yahtif, maka orang tersebut pun bergemetar dan menangis, menyesali apa yang dilakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma taqra'u kitaballah, tidakkah engkau tidak baca kitabullah dalam surah Al-Anbiya, wa nadhu'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamah, dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, fala tudzlamu nafsun syai'a, dan tidak ada seorang jiwa pun yang dizalimi dengan sedikit apapun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, walaupun kezaliman tersebut seukuran biji atau pecahan biji tersebut atau sesuatu yang sangat kecil sekali, ataina biha, kami akan datangkan kezaliman tersebut, akan ditimbang, akan dihisab. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah dengan kami, mereka semuanya akan dihisab. Nas'alullah salamah wal afiyah. Faqala ar-rajul, maka orang tersebut mengatakan, wallah ya Rasulullah, ma ajidu li walahum syai'an khairan min mufaraqatihim, Ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Wahai Rasulullah, aku tidak mendapati antara aku dan mereka sesuatu yang lebih baik dibandingkan berpisah dengan mereka. Maka persaksikanlah wahai Rasul, aku bebaskan mereka semua. Yaitu dibebaskan dari perbudakan. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, hadis ini, ya, hadis riwayat oleh Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk ambil, wujubu ada'il huquq ila arbabiha, wajibnya untuk menunaikan hak-hak kepada yang berhak, kepada pemiliknya. Li'anna Allah ta'ala iqtada 'adluh alla yamurra syai'un fil hayati dunya duna iqab aw thawab 'alayhi fil akhirah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan keadilannya, tidaklah terlewatkan sesuatu pun di dunia ini kecuali semua tindakan itu ada pahalanya, ada dosanya, ada konsekuensinya. Hatta walau kana dhalim hayawanan ghayra mukallaf. Sampai walaupun yang zalim atau yang dizalimi adalah hewan. Walau lakana hayawanan ghayra mukallaf, walaupun hewan tidak mukallaf. Antar hewan dengan hewan yang lainnya saja diadili oleh Allah. Dalam keadaan mereka tidak dibebani syariat, tidak dibebani aturan, tidak dibebani halal dan haram. Ya. Dan ini adalah qisas at-taklif. Ya, laisa min qisas at-taklif. Bukan termasuk qisas karena pelanggaran syariat. Karena mereka tidak dibebani syariat. Bal huwa qisasul muqabalatin, tetapi qisas pembalasan saja. Ya. Qisas pembalasan. Kalau sudah dibalas, maka mereka pun akan di ya jadikan debu, jadikan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka debu sehingga tidak mendapatkan nikmat di surga atau di neraka. Karena mereka tidak mukallaf. Tetapi di sisi yang menjadikan syahid adalah adanya kisosnya. Hewan saja dikisos. Apalagi kalau yang menzaliminya adalah manusia. Masih ingat kita hadis mutawatir tentang salatul istisqa ketika Rasulullah SAW berkhutbah saat salat istisqa, salat gerhana, salat khusuf. Maka salah satu khutbahnya beliau, laqad ra'aitun nar, aku melihat neraka jahanam. Kemudian disampaikan beberapa yang dilihat. Dan salah satunya yang dilihat, wa ra'aitu imra'atan min bani Israil tu'adzab min ghirratin. Aku melihat seorang wanita dari bani Israil, dia disiksa gara-gara dia memelihara kucing. Ya, lan tud'imha wa la tusqiha wa lam tad'ha min khashashati al-ard. Di mana dia tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, padahal di tali atau di kerangkeng atau dikunci di dalam ruangan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan tidak dibiarkan untuk dia mencari sendiri makanan dan minumannya sampai mati kucing tersebut. Maka wanita tersebut diazab, disiksa di dalam neraka jahanam. Ini adalah kezaliman terhadap hewan. Ya. Kezaliman terhadap hewan, apalagi kalau kezaliman terhadap manusia. Ikhwan fillah nasakumullah. Maka yang seperti ini perlu kita perhatikan dan tanamkan rasa takut kita terhadap kezaliman-kezaliman. Ya. Iyyakumul zulm fa inna zulma zulmatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi qala haddatsana Abu Samah qala haddatsani Dawud ibn Abi Abdullah maula bani Hashim qala haddatsani Abdurrahman ibn Muhammad qala akhbaratni jaddati an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha. Ini kalau kita lihat sanadnya dhaif. Ya, Dawud ibn Abdullah di sini, Dawud ibn Abi Abdullah ini majhulul hal, dan jidnya Abdurrahman ibn Muhammad juga ya majhulul hal, apalagi ditambah lagi meriwayatkan anjaddati, ya, dari moyangnya, lebih tidak diketahui lagi, sehingga di sini apa namanya terkumpul majhulul hal wa majhulul ain, tidak kejelasan keadaan dua rawinya, yaitu Dawud ibnu Abi Abdullah dan juga Abdurrahman bin Muhammad, dan kakek-kakeknya, moyangnya daripada Abdurrahman bin Muhammad. Ya, ini hadisnya dhaif sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah taala mendhaifkan hadis ini, tapi kita baca saja. Yaitu riwayatnya dari Ummi Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha, bahwasanya Nabi berada di rumahnya. Fada'a wasifatan laha fa abta'at, kemudian memanggil wasifah, wasifah itu budak perempuan yang masih kecil beranjak dewasa. Fastabana al-ghadab fi wajhihi, maka Rasulullah pun terlihat marah pada wajahnya. Faqamat Ummu Salamah ila al-hijab, maka Ummu Salamah berdiri yang memanggil hijab. Fawajadatil wasifah tal'ab wa ma'ahu siwak, maka Ummu Salamah yang mendapati budak perempuan tersebut sedang bermain. Wa ma'ahu siwak, dan bersamanya dia membawa siwak. Faqala laula khasyatul qaud yaum al-khiyamah lau ja'atuki bihada siwak, kalaulah aku tidak takut adanya hisab pada hari kiamat, aku akan pukul kamu dengan siwak ini. Ya, jangan bayangin siwak itu seperti yang kita saku itu. Siwak itu kan aslinya, ya, ada yang ukurannya besar, panjang. Ya, di sana adalah pohon yang tumbuh biasanya di daerah Arab. Ya, mana ranting-rantingnya dipotong untuk bersiwak. Jadi ada yang besar, dan kalau untuk memukul seperti rotan, sakit, ya. Tetapi sebagaimana kita pahami, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Secara sanadnya dhaif, ada dua yang majhul hal dan ada yang majhulul ain, sehingga riwayatnya dhaif. Dan isi daripada cerita dalam riwayat ini juga menyelisihi riwayat yang sahih, sebagaimana riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Kebiasaan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, khususnya kepada Anas bin Malik, enggak pernah memarahi Anas bin Malik. Anas bin Malik itu khadim, pelayan. Enggak pernah marah, enggak pernah berkata, "Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu tidak berbuat ini, kamu tidak berbuat itu?" Ya. Maka dari isi saja sudah bertentangan dengan kebiasaan Rasul yang sangat sayang, ya, sangat lembut terhadap budak-budak dan juga pelayan-pelayan yang ada di rumahnya. Sehingga apa yang didapat di sini sangat bertentangan. Dan dhaif, riwayat yang dhaif dan isi kandungannya juga bertentangan dengan hadis yang sahih. Kemudian berkata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Bilal qala haddatsana Imran an Qatadah an Zurarah ibn Awfa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا سند حسن kepada أبي هريرة beliau mengatakan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة, barang siapa yang memukul dengan sekali pukulan maka itu akan dikisas pada hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Khususnya kalau daraba darban zulman, kalau memukul dengan pukulan zalim, ya, maka akan dikisas pada hari kiamat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis pula, haddatsana Khalifah qala haddatsana Abdullah ibn Raja qala haddatsana Abu Al-Awwam an Qatadah an Abdullah bin Syaqiq عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة, barang siapa yang memukul dengan pukulan kezaliman maka hal tersebut akan dikisas pada hari kiamat. Ya, hadanil hadithan bima'na al-ahadits as-sabiqah. Dua hadis ini bermakna semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Ai man i'tada 'ala al-ghair bil-dharb aw bi ayyi idza'in walau bil-kalam. Itu barang siapa yang mengganggu orang lain dengan memukul, walaupun dengan ucapan, dengan perkataan, bisabbi wasyatam wal qadfi, baik itu gangguan berupa celaan, hinaan atau qadf, tuduhan-tuduhan ya yang tidak diizinkan dalam syar'i, ya menuduh orang lain berzina, menuduh orang lain berbuat ya mesum tanpa dia mendatangkan 4 orang saksi yang melihatnya secara langsung, namanya qadf. Dan ini sangat menyakitkan, ya, celaan yang sangat menyakitkan ketika orang dituduh qadif, karena akan mencoreng-moreng kehormatan dia. Sehingga dalam syariat pun si penuduh ini, maka dia akan dihukum, akan dijil, akan dicambuk, ya. Dan bukan hanya dicambuk, persaksiannya akan dicabut. Ya, tidak bisa bersaksi lagi. Maka lisan kita ini harus dijaga. Tidak ada yang bisa menjamin diri kita itu selamat dari seperti ini. Apalagi kita di negeri yang tidak ada hukuman bagi para qadif. Bahkan para qadif ini berkeliaran di mana-mana. Di medsos. Bahkan di sekeliling kita. Begitu mudah orang menuduh yang lain itu berzina. Begitu mudah orang mengatakan, wah si fulan itu berzina, si fulan itu selingkuh, si fulan ini, gampang sekali. Hati-hati ikhwan fi din azakumullah, karena kalau di dunia tidak dikisos, di akhirat itu ada kisosnya. Ya. Yang ada di negeri seperti negeri Saudi sendiri, masih ada yang seperti itu. Ya. Padahal kisos tegak atas mereka. Barang siapa yang menuduh orang lain melakukan perzinaan, yang dituduh itu melaporkan, maka mahkamah akan memanggilnya, menuntutnya dengan 4 orang saksi. Apabila 4 orang saksi tidak dia datangkan atau didatangkan tetapi salah satu saja saksi ini meragukan, maka akan dicambuk. Dicambuk dan persaksiannya dicabut, tidak bisa bersaksi. Hatta bersaksi dalam masalah pernikahan. Ya, jadi saksi nikah aja enggak boleh. Ini perhatikan ikhwan fil din azakumullah. Kita harus berhati-hati masalah ini. Karena kenapa kita lebih harus berhati-hati? Di negeri kita itu enggak ada penegakan hukum qisas atas orang-orang yang melakukan qadif. Maka orang akan lebih bermudah-mudah. Dan seolah-olah itu menjadi sebuah kebiasaan dan obrolan yang ringan, padahal itu dosa yang sangat besar sekali. Hati-hati ikhwan fi din azakumullah. Fa innahu yuqtasu minhu yawmal qiyamah idza lam yubadir adh-dhalim ila al-madhlum fayatlubu minhu wa yuhillahu wa ya'fu 'anhu. Maka kezaliman-kezaliman, celaan, hinaan, tuduhan-tuduhan itu akan dikisas pada hari kiamat. Apabila orang yang zalim tersebut tidak segera mendatangi orang yang dizalimi untuk meminta kehalalan atau permintaan maaf. Ya, ingat, diminta kehalalannya ya, atau minta maaf. Minta maaf. Saya telah mencelamu, menghinamu. Saya telah memukulmu. Kalau memang mau dikisah sekarang, tafadhal, pukul lagi. Ya, atau minta maaf, minta kehalalannya. Faida 'afa 'anhu fid dunya fil haqqi alladhi lah qabila Allah ta'ala dhalika minhu. Kalau kemudian orang yang terzalimi tersebut sudah memaafkan, maka Allah akan terima pemaafan tersebut. Li hadza warada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena itu terdapat hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, man kanat 'indahu madlamah atau madlimah li akhihi falyatahallalhu minha. Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, minta halalannya. Barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya berupa dipukul, dihina, dicela, dimaki atau diganggu, maka minta kehalalannya. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham, dikarenakan nanti pada hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham yang akan kita bayar. Ya. Hadis ini terkait secara khusus tentang hutang. Ya. Sudah mampu bayar hutang tapi ditunda-tunda. Maka yang seperti ini adalah kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan matalul ghina zulmun. Menunda-nunda bayar hutang dalam keadaan dia mampu, ya. Kita tidak katakan ini orang tidak mampu. Mampu. Mampu untuk bayar hutang. Tapi dia tunda, nantilah. Nantilah. Eman-eman nanti. Maka ini adalah kezaliman. Dan kezaliman ini akan tercatat terus-menerus. Sesuai dengan janjinya. Dia janji untuk membayar misalkan bulan depan. Jatuh tempo bulan depan, sudah ada uang untuk membayar. Tapi dia, nantilah. Wong orang yang menghutangi saya kaya kok, gak butuh. Ya, jangan begitu. Bukan masalah yang kita hutangi itu kaya atau tidak. Tapi permasalahannya adalah satu, hak dia. Yang kedua, janji kita. Janji kita bulan depan. Maka janjinya itu bagaimana? Kalau gak punya uang pun untuk membayarnya, kita harus datang. Al-afu. Akhi, saya belum punya uang. Tolong minta keringanan lagi. Ya. Kalau punya utang, punya uang, terlebih-lebih lagi dia harus datang untuk membayarnya. Sesuai dengan perjanjian ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, ini kezaliman. Ya. Min qabli ay yu'khadhu li akhihi min hasanati, sebelum saudara yang dizalimi tersebut akan mengambil kebaikan-kebaikan orang yang mendzalimi. Fa illam yakun lahu hasanat, kalau rupanya kebaikannya sudah terambil semuanya, ukhida min sayyiati akhihi fa turihat alayh, ya, maka kesalahan-kesalahan yang ada pada orang yang dizalimi akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang telah menzaliminya. Maka ikhwan fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan terus-menerus, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Menzalimi dengan tindakan, dengan ucapan, atau dengan masalah transaksi. Masalah jual beli, masalah hutang piutang, dan yang paling rawan adalah masalah hutang piutang. Masalah jual beli. Hati-hati ikhwan fi din azakumullah, jangan sampai kita menzalimi. Biasanya orang kalau sudah masalah uang itu fitnah. Ya likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummatil mal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap umat itu fitnah, punya ujian tersendiri secara khusus. Dan fitnah khusus pada umatku adalah uang, harta. Ini ujian khusus. Oleh karena itu kita berhati-hati. Jangan sampai harta kita itu harta zalim. Ya, harta dari hasil zalim. Salah satu kezaliman adalah tadi menunda membayar hutang dalam keadaan kita mampu. Atau tidak mampu tapi tidak minta, ya, maaf dari orang yang telah berbuat kebaikan. Sekarang begini. Saya berhutang kepada seseorang. Gak bisa bayar. Kemudian orang tersebut masih memberikan tangguhan. Itu kebaikan yang luar biasa. Memberikan hutang itu kebaikan. Dikasih tangguhan itu kebaikan. Maka kita harus berterima kasih. Minimalnya datang. Afan akhi, saya belum punya uang. Saya kemarin sudah berjanji bulan ini akan saya bayar. Qadarullah saya gak punya uang. Ya. Kemudian dimaafkan, labas bulan depan lagi. Ya, ini inzarul mu'sir, pahalanya sangat besar dan itu kebaikan. Jangan kita meremehkan kebaikan orang lain. Ya. Maka terkandung di dalamnya hak orang lain, jangan sampai kita zalimi. Kemudian janji yang sudah kita ucapkan, ya, itu jangan sampai kita mengingkari. Ingat, ketika seperti ini iman kita itu diuji. Karena barang siapa yang mengingkari janji, itu ayatul munafik. Ya. Coba kalau kita berjanji untuk membayar hutang pada tanggal tertentu. Kemudian kita punya uang, gak dibayar. Maka ada beberapa unsur yang ada pada diri dia dari sifat-sifat kemunafikan. Kita sudah tahu ayatul munafik 3. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau berucap dusta, berarti dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Ya. Kalau janji dia selisihi. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat berkhianat dia. Ya. Sekarang janji bulan depan mau bayar, rupanya tidak dibayar tanpa permintaan maaf. Ya. Kemudian janji tersebut diselisihi. Sudah 2 ciri. Tinggal ciri yang ketiga tadi. Ya, tinggal ciri yang ketiga tadi. Diasih amanat, ya. Dan uang itu adalah amanat. Ya, yang dipinjamkan kepada antum adalah amanat dari orang yang meminjamkan. Saya amanatkan, ibaratnya mereka selain menolong kita, mereka juga menitipkan uangnya kepada kita. Maka kalau kita sampai kemudian kita mati tidak membayarnya, tanpa ada niat untuk membayarnya, lengkaplah 3 ciri kemunafikan. Yang apabila 3 ciri tersebut ada pada diri seorang muslim, apa diri seseorang afwan, maka sempurna ciri kemunafikan pada diri dia. Hati-hati. Jadi kita mengingatkan satu sama lain tentang masalah ini. Karena ini fitnah umat ini. Fitnah yang ada pada umat ini adalah harta. Betapa banyak saudara, kakak, beradik yang mereka dari semenjak kecil, dari didikan orang tua yang sama, makan dari piring yang sama, tinggal dari atap yang sama, dari rahim yang sama. Kemudian mereka menjadi bermusuhan. Gara-gara apa? Hutang piutang. Gara-gara harta. Betapa banyak saudara yang satu majlis taklim. Ya. Satu majlis taklim. Sholatnya berjamaah dalam satu masjid. Taklimnya dalam satu majlis. Kemudian mereka pecah. Gara-gara hutang piutang. Betapa banyak pula orang-orang awam. Yang mereka kemudian lari dari dakwah ketika mendapati salah satu orang yang menisbahkan diri kepada dakwah berhutang tapi enggak bayar. Bur. Ketika ditagih marah-marah atau enggak tahu pergi ke mana. Ya. Yang dia harapkan supaya yang menghutangi lupa, kemudian sudah. Dia tidak takut kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan lupa. Allah akan terus mengingatnya dan akan mengadilinya pada hari kiamat. Oleh karena itu ikhwan fillah nasakumullah, yang namanya hutang itu sampai seorang mujahid fisabilillah yang dia ikhlas karena Allah, ya, mengorbankan jiwa raganya untuk meninggikan kalimatullah, dia syahid di medan perang, tidak bisa masuk surga gara-gara utang. Oleh karena itu para ulama, ya, membawakan hadis tersebut, seorang yang mau berjihad punya hutang, bayar utangnya dulu baru berjihad. Atau dia minta izin sama orang yang pernah memberikan hutang sama kita. Kenapa? Pentingnya membayar hutang. Pentingnya membayar hutang. Wallahu ta'ala ala bisawab. Fadlikum dengan adat. Imam Bukhari rahimahullah. Babun uqsuhum mimma talbasun. Berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Ini bab perintah untuk memberikan pakaian kepada budak dari apa yang kita pakai. Ya, sebagaimana pula terhadap anak istri kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai hak istri terhadap seorang suami. Ya, maka Rasulullah SAW antu ta'imaha idza ta'imta wa antu libisaha idza tasawta, yaitu engkau berikan makanan kepada mereka apabila engkau makan, beri pakaian kepada mereka apabila engkau berpakaian, wala tatribu wajh, jangan engkau pukul wajah istrimu, wala tuqabbih, dan jangan cela istrimu. Ya. Maka semakna pula dalam masalah ini adalah anak istri kita. Ya. Berilah pakaian mereka yang layak sebagaimana kita memakai pakaian yang layak. Berilah makanan yang layak kepada mereka sebagaimana kita makan makanan yang layak. Ya. Jangan sampai kita berpakaian bagus tetapi anak istri kita berpakaian compang-camping tidak layak untuk dipakai. Haddatsana Muhammad ibn Abbad qala haddatsana Hatim ibn Ismail an Ya'qub ibn Mujahid Abi Hazrah an Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn Samit qala telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abbad, beliau menceritakan kepada kami Hatim ibn Israel dari Ya'qub ibn Mujahid Abi Hazrah dari Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn Samit qala, beliau mengatakan kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadal hayy fil ansar. Dulu kami keluar dari negeri kami bersama dengan ayahku untuk menuntut ilmu, yaitu Ubadah dan Al-Walid. Walid ini anaknya Ubadah bin Samit. Ubadah bin Walid berarti cucunya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Aku keluar dan ayahku bersama ayahku untuk menuntut ilmu di kampung ini, dari kampung-kampung Ansar di Madinah. Qabla ayyahliku, sebelum mereka semuanya meninggal dunia. Fakana awwala man laqina Abu Yasar, sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali yang kami temui adalah Abu Yasar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu ghulamun lah. Beliau bersama dengan budaknya. Wa ala biyas burdatun wa mu'afir. Dan Abu Yasar ketika itu memakai burdah. Ya, burdah itu kisa'un murabba'. Ya, kisa'al murabba'. Pakaian yang segi empat. Atau kalau orang sekarang biasa nyebut mislah, masyalih. Yaitu jubah, biasanya hitam kalau ulama Saudi pakai jubah putih, pakai khimar, ya, atau orang sekarang nyebutnya simar, kemudian memakai jubah hitam yang luar itu, yang di kerahnya ini ada apa tenunan berwarna emas biasanya. Itu kan kalau dibentang itu kotak, ya, bentuknya kotak, tapi ada lengannya sebelah kanan kiri. Itu kalau dulu bukan model begitu. Model begitu aslinya itu dari model Syam. Ya. Model Syam. Tetapi sudah masuk kebiasaan tersebut ke Arab, dan itu termasuk burdah, murabba', segi empat. Kain yang segi empat yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Ya. Wa mu'afir. Mu'afir itu baju ya semacam gamis tetapi diproduksi dari Yaman. Di Yaman ada sebuah kampung namanya Mu'afir. Ada sebuah kampung namanya Mu'afir, ini terkenal produksi baju terbaik. Nah, orang-orang Madinah, orang-orang Makkah kalau memakai jubah seperti ini, jubah Mu'afir dari Yaman, kemudian memakai burdah dari Syam, ini sudah apa namanya termasuk mewah, baju yang bagus, ya, baju yang bagus. Wa ala hulami burdatun wa mu'afiri, dan budaknya juga dipakaikan pakaian yang sama, ya, pakai burdah, kain yang segi empat, kemudian mu'afir, pakaian yang bagus dari Yaman tersebut. Fakultulah, maka aku bertanya kepada beliau, ya ammi, wahai pamanku, lo akhadta burdatan ghulam burdatan ghulamik wa ataitahu ma'afiriyak, duhai seandainya engkau ambil burdah budakmu dan kau berikan mu'afiri saja, jubahnya saja, atau akhadta mu'afiriyak, atau ambil jubahnya wa ataitahu burdatak, kemudian engkau berikan burdah saja, kanat 'alaika hullah au 'alaihi hullah, maka bagimu hullah atau atas muhullah. Ya, hullah juga maknanya kalau kita terjemahkan jubah juga. Jadi agak bingung kalau kita mau terjemahkan ya. Tetapi jenis-jenis hullah ini, ya, hullah ini satu pakaian yang biasa, satu model berpakaian yang biasa dipakai orang-orang Arab. Satu jenis tapi dua pakaian. Ya. Tetapi dikatakan hullah itu apabila pakaiannya itu lebih menjreng, lebih baru, lebih bagus. Ini dikatakan hullah. Jadi baju yang bagus namanya hullah, jubah yang bagus. Ya, sebagaimana dalam hadis seorang orang tua ya dalam riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya man qara'al Qur'an wa 'allamahu wa 'amila bima fih, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an ya yuja'u walidahu yaumal qiyamah, kemudian orang tuanya akan dipanggil pada hari kiamat fayuk satajan min nur duhu kadhu isyams, kemudian orang tuanya akan dipakaikan apa mahkota yang mahkota itu terbuat dari cahaya yang cahayanya seperti cahaya matahari fayuk sahullatan, dan dipakaikan jubah, jubah kemuliaan, jubah yang dikatakan hullah itu jubah yang bagus, baru, gemerlap, minclong, itu hullah. Dua yang dipakai di dalam, kemudian yang di luar. La taqumu bihi dunya, yang mahalnya itu tidak bisa dinilaikan dengan dunia dan seisinya. Ya, kemudian kedua orang tua tadi mengatakan ya Rabbi bima kusina hadza wa ya Rabbku, dengan apa saya dimuliakan seperti ini? Dapat mahkota dan bahkan jubah. Ibaratnya kayak raja. Raja itu kan ada jubah, kemudian ada jubah luar. Kemudian pakai mahkota kan kayak raja. Persis kayak raja. Dengan apa kami dimuliakan seperti ini? Kemudian Allah menjawab bi ahdi walatikum al-Qur'an. Itu disebabkan oleh kedua anakmu oleh anakmu berdua yang mengambil Al-Qur'an, dia baca, dia hafal, dia ajarkan, dia amalkan. Maka orang tua yang membiayainya, orang tua yang melahirkannya, yang membesarkannya, yang memberikan makannya, yang mendidiknya, yang memberikan biaya saat menuntut ilmu, ya, itu akan dimuliakan sedemikian rupa. Ya, sedemikian rupa dimuliakan. Bahkan lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ketika apa? Ketika orang tua tersebut dia melahirkan seorang anak, dia besarkan, dia didik, dia biayai untuk menuntut ilmu agama, untuk menuntut ilmu Al-Quran, dibaca, dihafalkan, kemudian diajarkan oleh anak tersebut, kemudian diamalkan. Subhanallah. Ini mulianya kita untuk membiayai anak dalam belajar Al-Quran. Ya, kalau kita pelit, medit dalam membiayainya, pahalanya pun, ya, akan diambil oleh orang lain yang membantunya. Oleh karena itu ikhwana fi dinazakumullah, berlomba-lomba kalau orang-orang dulu untuk membiayai seseorang yang rajin dalam menghafal Quran. Sampai ditawarkan orang tuanya, ke orang tuanya, anak antum masya Allah, saya biayai sampai selesai, sampai jadi alim. Orang tuanya gak mau lah. Ini anak saya ingin sempurna dalam mendidiknya, membiayainya. Ya. Beda mungkin kalau orang Indonesia, kalau gratis bangga. Ya. Tapi kontrolnya enggak gratis. Tapi kalau di negara Timur Tengah, mereka bangga untuk membiayai anak-anaknya, tetapi pemerintah alhamdulillah justru menggratiskan. Sampai negara yang paling miskin seperti Yaman, Mesir, negara miskin. Enggak punya minyak. Itu mondok gratis. Malah dikasih mukafa'ah. Karena apa? Semangat penduduknya ketika melihat para penuntut ilmu menuntut ilmu, apapun yang mereka punya disisihkan untuk membantu para penuntut ilmu. Itu kemuliaan orang-orang Arab yang enggak ada di negara selain negara-negara Arab. Subhanallah. walaupun mereka miskin. Negara Yaman itu negara konflik, negara yang miskin sekali, jauh dari kita, sangat miskin. Tapi pendidikan gratis, bahkan penuntut ilmu digaji. Kenapa? Karena semiskin apapun mereka masih ingat, pengin punya andil, ya, terhadap orang yang belajar ilmu agama, pengin punya andil terhadap orang yang alim, sehingga ketika orang alim tersebut menyampaikan ilmu, ada pahala yang mengalir kepadanya, walaupun dia dulu menyumbang semampunya. Inilah ikhwan fillah jazakumullah pentingnya, ya, untuk kita memperhatikan para penuntut ilmu agama tersebut. Orang yang menuntut ilmu agama, mengajarkannya dan mengamalkannya, kita bantu, ya, untuk mereka mudah. Khususnya anak-anak kita, kita sebagai orang tua, maka semangat untuk membiayai anak-anak kita dalam belajar ilmu agama, karena kebaikannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian wa masaha ra'si, maka Abu Yasar mengusap kepalaku. Allahumma barik fi yabna akhi, semoga Allah memberkahimu wahai anak saudaraku. Basaru aina hatain wa sam'u udhunaini hatain, ya, wa wi'a'u qalbi wa syara ila niyati qalbi annabi sallallahu qalbihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pandangan kedua mataku adalah ini, dua hal ini. Pendengaran kedua telingaku adalah dua hal ini. Dan hidupnya hatiku, ya, dan mengisyarakan kepada hati, hati beliau, pada jantung, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya tidak melihat, memandang, mendengar apapun kecuali apa yang masih saya ingat dalam hatiku, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. At'imuhum mimma ta'kulun, berilah makan kepada budak-budakmu dari apa yang kalian makan. Waqsuhum mimma talbasun, dan berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Subhanallah. Budak padahal, ya, majikannya sama budak, pakaiannya sama, makanannya sama. Subhanallah. Pakaiannya sama, makanannya sama. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau terkenal banyak budak. Anas bin Malik terkenal banyak budak. Tapi kalau makan, ya, maka budak itu satu nampan dengan beliau. Apa yang beliau makan dimakan oleh budaknya. Ya. Inilah kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah tidak membeda-bedakan. Wa kana an u'tiyahu min mata'i dunya ahwan 'alayya min ayya akhudha hasanati yawmal qiyamah. Sungguh jika aku berikan kepadanya perhiasan-perhiasan dunia, hartaku kepadanya, itu lebih mudah dibandingkan daripada kebaikan pahalaku diambil oleh budakku pada hari kiamat. Ya. Karena ketika kita makan daging, kemudian budak kita enggak dikasih makan, kasihnya kamu nasi aja. Ya, dia makannya di meja, budaknya di bawah. Ya, dia pakai pakaian yang necis, budaknya dikasih yang rombengan yang sudah apa namanya, sudah sobek-sobek. Itu kamu pakai begitu aja. Nah, yang seperti ini, ikhwan fi din azakumullah, zalim, zalim. Ya, itu budak, apalagi kalau anak istri kita. Kitanya mewah, penampilannya bagus, makannya enak. Ya, kalau habis jualan, makan di warung dulu, beli sate satu kodi, dihabiskan. Nanti beli tempe, kasihkan ke anak istri. Untuk dirinya makan sate, untuk, ya, untuk anak istrinya sate tempe. Kalau itu sate kambing tadi, ini sate tempe. Waduh, jangan seperti itu. Zalim seperti itu. Zalim ikhwana fiddin azakumullah. Atau kita berpakaian bagus, anak istri kita tidak diperhatikan. Maka ingatlah, antutu'imaha idha ta'imta wa taqsuha idha tasawta. Engkau beri makan apa yang kau makan, engkau beri baju apa yang kau, yang seharga dengan senilai apa yang kau pakai. Ya. ini adalah hak mereka semuanya. Harus diperhatikan. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsana Fadl bin Mubashir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin khairan, mewasiati mengenai budak-budak dengan kebaikan. Wa yaqul, dan mengatakan, at'imuhum mimma ta'kulun, berilah makan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum mim millubusikum, berilah pakaian kepada mereka dari jenis pakaian kalian. Wa la tu'adzibu khalqallah, dan jangan menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini budak, ini budak seperti keluarga. Ya. Budak itu seperti keluarga. Walaupun memperlakukan budak itu beda ya pelayan, pelayan itu pekerja. Ya. Maka apa yang merupakan hak mereka, kalau pekerja tersebut hak makan, dikasih makan seperti apa yang kita makan. Jangan kitanya, manajernya, makannya daging kambing, kemudian anak buahnya cukup tempe lah, tempe saja. Nah, kambing-kambing tempe-tempe bareng. Begitu. Kalau memang mereka punya hak untuk makan dari kita. Berbeda kalau perjanjiannya makan sendiri, lagis. Ya, kita jadi misalkan mau bangun rumah, kan tentunya ada yang tukang, ada yang laden, ada ini kan. Ya. Kalau perjanjiannya lagis itu berarti nggak ngasih makan, ya sudah berarti kita nggak ada kewajiban untuk ngasih makan mereka. Tapi kalau nanti ada perjanjian ngasih makan, kasih makan kepada mereka apa yang kita makan. Jangan paling-paling mereka cukup belikan nasi pincuk sama sambal goreng, sudah. Kitanya makannya lezat-lezat, enak-enak. Bukan begitu. Ya. Ya, seorang muslim yang baik, dia memberikan para pekerjanya apa yang dia makan. Ya. Ini termasuk akhlak yang mulia seorang muslim. Ya, jangan membeda-bedakan. Berbeda kalau pekerja itu tidak ada perjanjian untuk memberi makan. Udah lagi makan sendiri, urusan sendiri. Ya. Maka kita tinggal pikirkan makanan kita sendiri. Maka al-muslim, kata Rasulullah SAW, al-muslim ala syurutihim, muslim itu sesuai dengan syaratnya. Syaratnya apa? Dipenuhi. Amanah itu sangat penting. Khususnya seseorang yang bekerja dengan jam. Ya, bekerja atau ta'awun sesuai dengan jam. Kantor berangkat jam berapa? Berangkat jam? 8 atau 7? 8. Ya jam 8 itu sudah ada di kantor. Jangan jam 8 lebih 5 menit. 5 menitnya itu korupsi. 5 menitnya adalah kezaliman. Yeah. Pulangnya jam? Jam 4. Ya, jam 3 udah pulang. Zalim. Khianat. Jangan. Yeah. Sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan perjanjiannya, tugasnya apa, hak-haknya apa, itu diperhatikan. Ya. Jangan sampai kita bolos ya, tanpa izin, atau ketika bekerja kita melakukan sesuatu yang bukan termasuk pekerjaan kita tanpa uzur. Misalkan seorang guru di jam 8 sampai jam 9 mengajar, kemudian dia sibuk main HP ya, atau sibuk ngobrol. Lah, kalau dia jamnya ngajar, ngajar. Jamnya istirahat, istirahat. Demikianlah hendaknya kita amanah di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita, atau yang sudah kita buat perjanjian. Dari jam sekian, dari jam sekian, demikian pula pekerja-pekerja. Ya. Khususnya misalkan yang pekerja bangunan, ketika pemilik rumahnya ada rajin, pemilik rumahnya pergi nyantai. Ya, ngobrol. Ya, itu zalim. Fana fi dinasakumullah. Sebagian harta itu akan menjadi haram jika kita tidak amanah dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Maka amanahlah dalam melaksanakan tugas. Wallahu taala alam shawab. Dan sebelum kita tutup, ada satu hal ya, untuk amanah-amanah seperti ini Seharusnya kita sebagai seorang yang menisbahkan kepada sunnah lebih dipegang janjinya. Jangan sampai salafi model apa. Jangan sampai ada orang yang ngomong begitu. Dikasih amanat khianat. Ya. Ya, dikasih ini khianat. Jangan. Kita sangat sedih ketika ada seseorang taklim tapi berkhianat dalam masalah pekerjaan, bukan masalah manhaj. Berkhianat dalam masalah pekerjaan. Ini sangat berbahaya. Ya. Karena itu cerminan. Jika dia berkhianat dalam masalah pekerjaan, bisa juga kalau satu saatnya dia akan berkhianat dalam masalah manhaj. Ya. Oleh karena itu, ikhwana fi din azakumullah jaga. Jangan sampai kita berkhianat. Amanat-amanat ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.